بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. نعم. الأخبار قال ابن عثيمين رحمه الله الأخبار تعريف الخبر ديفينيشن خبر الخبر لغة النبأ خبر secara bahasa makna bahasa maknanya annaba yakni berita khabar berita wal murad bihi huna dan yang dimaksud di sini dengan al khabar di sini pada pembahasan al usul usul fiqh ma udiza ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin أو فعل أو تقرير أو وصف ما أضيف sesuatu yang disandarkan إلى النبي kepada Nabi صلى الله عليه وسلم من قول berupa قول ucapan أو فعل atau perbuatan atau takririn atau persetujuan awasin atau sifat empat. Nah, kemudian Syekh mengatakan faqad sabaqa al-kalamu faqad sabaqa al-kalamu ala ahkami kathirin min al-qawli telah lewat pembahasan mengenai ahkam kathir min al-qawl mengenai hukum-hukum banyak hukum-hukum dari al-qawl. Jadi banyak dari pembahasan hukum-hukum tentang al-qawl itu sudah kita lewati. Nah, sudah kita lewati. Sudah dicukupkan dengan apa yang telah lewat. Nah, wa amal fi'il, ada pun fi'il. Tadi kan ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin. Sekarang fi'l. Wa amma al-fi'lu fa in fa'alahu sallallahu alaihi wasallam fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Fa inna fi'lahu sallallahu alaihi wasallam anwa'un. Adakum fi'l perbuatan maka perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermacam-macam. Nah, anwa tersebut akan diurai oleh Syekh rahimahullah. Al-awwal, jenis yang pertama. Ma fa'alahu bimuqtada al-jibillah. Ma fa'alahu bimuqtada al-jibillati. Sesuatu, ya, suatu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bimuktabal jibillah dengan tuntutan jibillah. Jibillah itu karakter manusia. Karakter manusia. Kal-akal. Ya, seperti makan. Ya. Manusia secara diciptakan oleh Allah secara karakternya. Ya, dengan karakter butuh makan. Wasyurub minum, kenaum, tidur, butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Itu karakter manusia. Tuntutan karakter Nabi AS sebagai manusia, ya, maka mengerjakan yang namanya makan, minum, tidur, dan yang lainnya semisal dengan itu apa? Misal, walibas, ya, pakaian, kan butuh pakaian. Wabah sebagainya, dan semisal dengan itu, dari karakter-karakter manusia. Maka bagaimana ini secara hukum, tinjauan hukumnya? Jadi apa hukum yang dipetik? Nah, kita kan sedang belajar usul fiqh. Nah, bagaimana memetik hukum dari dalil? Nah, ada khabar, ada berita dari Nabi alaihi salam bahwa Nabi ya jika makan demikian, minum demikian, tidur demikian dan seterusnya. Nah, itu. Apa hukum yang diberikan? Kata Syekh, "Fala hukma lahu fi dzatihi." Fala hukma lahu fi dzatihi. Maka tidak ada hukum yang dimilikinya. Ya. Ada perkara itu sendiri. Dizati tinjauan kepada perkara itu sendiri sebagai karakter. Makan, minum, tidur, dan seterusnya sebagai karakter manusia. Maka tidak ada hukum. Di balik itu. Walakin. Fadiyakunu ma'murun bihi. Au manhiyan anhu. Lisababih. Walakin. Yang ada tadi. Fadiyakun. Boleh jadi. Ma'murun bihi. Perkara itu menjadi sesuatu yang diperintahkan. Au manhiyan anhu menjadi sesuatu yang dilarang. Lisababin. Karena suatu faktor. Faktor ini perkara luar. Bukan meninjau zat. Ya perkara itu sendiri makan minum. Di zat ini bukan tinjauan kepada. Perkara itu sendiri tetapi faktor. Ini luar. Nah. Di luar dari perkara itu sendiri. Itu maknanya bisa berarti. Karena ada faktor. Contohnya apa? Ya, ada dicontohkan mungkin di sarah. Contohnya makan sahur. Ya. Sahur ada? Itu sahur. Nah. Ya. Tidak apa-apa. Tentu mau sadat. Lisabat mitlu. As-suhur. As-suhur, na'am. Li'annahu ma'unatun ala ta'atillah. Li'annahu ma'unatun ala ta'atillah. Wahuwa fariqun baynana wa bayna. Li'annahu ma'unatun ala ta'atillah. Wahuwa fariqun baynana wa bayna. صيام أهل الكتاب وهو فارق بيننا وبين صيام أهل الكتاب. Apa maknanya ini? Contohkan oleh Syekh mitl sahur, contoh makan sahur. Karena makan sahur itu ma'unatun. Ma'unatun artinya mendukung, ya, menolong, membantu. Agar kuat ala ta'atillah. Dalam menaati Allah SWT. Yakni dalam menunaikan siang, saum. Dan meskipun sedang saum, tetap bisa menunaikan sholat lima waktu. Dan ketaatan-ketaatan lainnya. Jika tidak makan sahur, lemah. Nah. Itu satu. Yang kedua, وَهُوَ فَارِقٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَا صِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ. Dan makan sahur itu, pembeda antara kita dengan puasanya, puasa ahli kitab. Oleh karena itu, hukumnya makan sahur apa? Mustahab. Tidak sama seperti kata wajib. Nah, baik, contoh berikutnya. Wa idza qala al-atibba' wa idza qala al-atibba'u inna ar-rajula idza akala هذا الشيء إذا إن الرجل إذا أكل هذا الشيء تضرر نقول إذا قال الأطباء إن الرجل إذا أكل هذا الشيء تضرر نقول أكله حرام أكله حرام. Nah, jadi apabila dokter-dokter mengatakan inna rajul seseorang idza akala hadza syai' apabila makan sesuatu ini ya tadarrar dia akan termudaratkan olehnya. Nah, jika dokter-dokter mengatakan demikian, maka kita pun mengatakan, menetapkan hukum akluhu haram, makan sesuatu itu yang dilarang oleh dokter, bagi orang itu hukumnya haram. Kita haramkan atasnya. Padahal asalnya mubah. Tetapi untuk dia termudaratkan dengan itu maka haram. Atau asalnya makan itu boleh. Iya kan? Asalnya boleh. Karakter untuk makan. Tetapi yang dimakan itu sesuatu yang bermudarat. Sehingga kita mengatakan kepada orang-orang haram makan ya benda itu. Karena benda itu memudaratkan. Nah, ada faktor yang menyebabkannya jadi haram. Padahal makan yang namanya makan asalnya boleh. Karakter. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang menunjukkan haramnya memudaratkan diri sendiri atau orang lain sengaja maupun tidak sengaja. Nah, ini contoh lisabat. Nah, kemudian kata Syekh, kembali ke kitab. Wakar yakuni lahu sifatun matlubatun. Dan boleh jadi ya, karakter tersebut yang dilakukan oleh Nabi Asyadussalam laku sifatun matlubah, memiliki sifat yang dituntut, tata cara yang dituntut. Ada sifat tata cara yang dituntut padanya. Tinjauan terhadap itu maka ada hukum dibaliknya. Kal akli bil yamin, contoh makan dengan tangan kanan. Au manhiyun anha, atau terlarang. Kal akli bis shimal, seperti makan dengan tangan kiri. Begitu. Nah, contoh lainnya bisa ditambahkan. Ya, banyak. Misalkan apa? Kannaum alal jandil aiman. Nah, ya kan? Wakan naum, kalau mau ditambahkan, ya bisa. Nah, wakan naumi alal jandi al aimani. Wakan naumi alal jandi al aimani. Seperti tidur di atas lambung kanan, ya kan? Sahab. Wafil libasi umirna an nudkhila al-yumna qabla al-yusra. Umirna an nudkhila al-yumna qabla al-yusra. Wa an nukhrija al-yusra qabla al-yumna. Wafil libas umirna an nudkhila al-yumna qabla al-yusra. Wa an nukhrija al-yusra qabla al-yumna. Kan begitu. Jadi contoh tadi kan naum alal jambil aiman, tidur di atas lambung kanan. Di atas hukumnya mustahab. Fasil libas, pada dalam hal berpakaian umirna kita diperintah oleh Nabi an nudkhil al-yumna qabla al-yusra, untuk memasukkan yang kanan sebelum yang kiri. Masukkan baju, celana, ya, sarung, sandal, sayyid. Wa nukhrij al-yusra qabla al-yumna, dan kita jika melepasnya maka keluarkan dulu yang kiri dulu yang dilepas sebelum yang kanan. Dan itu hukumnya mustahab. Nah. Jadi ini yang pertama ya. Ma fa'alahu bi muqtada al-jibillah fi fala hukma fi dzatihi, tinjauan pada perkara itu sendiri tidak ada hukum padanya, tetapi boleh jadi punya hukum karena suatu sebab atau karena ada sifat yang dituntut padanya atau bukan itu padanya. Nah, asan yang kedua, kamisah. Jam berapa? Kamisah illa bila kamu tidak baik. Nanti pada maghrib ada share. Cukup dulu. Nah, apa-apa pembukaan ini. Tadi juga kita agak lambat mulainya karena persiapan ini. Dan itu ada beberapa rapat-rapat kecil. Nah, jadi kita sudah mulai membuka. Mulai insya Allah. Semoga pertemuan pemungkinkannya lebih maksimal dan lebih lancar lagi. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah.